jelas ulama kalimat batil. Tidak ada satu detik pun di mana syair bikinan manusia lebih mulia dari ayat Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin ulama-ulama. Ya, syair dibaca satu huruf 10 kebajikan, enggak ada. Al-Quran satu huruf 10 kebajikan. Walaupun tidak menangis, walaupun tidak meneteskan air mata. Ya. Allahu. Ya, mungkin malam ini kita terakhir ya. Ramadan insyaallah selamat sore jam 4. Kita di tabakat apa yang dibahas oleh Syekh Abdul Salam di tempat sinian insyaallah. Ya, kita salat dulu di situ dan kita berdoa. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Bulunya sama tapi bertentangan, berbeda, ini sangat mungkin.